Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yaslih lakum a'malak wa yufir lakum dunubakum. Wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna sadaqal hadith kitabullah. Wa akhirul huda huda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bidatin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa kembali mendatangi majelis ilm dengan niatan kita berusaha untuk mempelajari sedikit demi sedikit dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita pun semakin lama semakin banyak ilmu yang kita ketahui. Dan setelah kita ketahui dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian kewajiban berikutnya, kita pun berusaha untuk menyampaikan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Kitabul Ilm, yaitu pada pertanyaan yang ke-25. Su'ila fadilatu syekh, ma faidatu ta'allumi tullabil ilm firakil mu'tazilah wal jahmiyah wal khawarij ma'adami wujudiha fi hadal asr. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, apa faedah penuntut ilmu mempelajari firqoh-firqoh Mu'tazilah, ya, kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, bersamaan dengan itu, ya, tidak ada wujudnya di zaman kita sekarang, kata penanya. Ya, mungkin di zaman atau di daerah yang penanya ini bertanya, tidak ada firqoh, kelompok yang berpemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Al-Khawarij, sehingga seperti ini pertanyaannya. Naam. Namun ternyata firqoh-firqoh ini, ya, menyebar di mana-mana. Mu'tazilah, ya, sekalipun nama mereka bukan lagi Mu'tazilah, tapi gaya-gaya mereka berpikir, gaya-gaya mereka dalam mengambil istinbat dalil, ya, itu sama. Mereka lebih mendahulukan akalnya, ya, daripada dalil ataupun dalail dari kitab Allah ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka Syekh Ibnu Zain menjawab, ta'allumu firaqil mubtadi'ah fi hadzal zaman fihi faedah. Mempelajari, mengetahui, mengilmui firqah-firqah yang menyimpang. Ya, firqah-firqah mubtada atau mubtadi'ah yang muhdats, yang tidak ada sebelumnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman kita ini, di dalamnya kita bisa memperoleh faedah. Sebagaimana penyair mengatakan, araftu syarr wa li syarr, saya mengetahui keburukan-keburukan bukan untuk beramal dengan keburukan itu, walakin tawakkih, akan tetapi untuk waspada dan hati-hati dari keburukan itu. Naam, dia mempelajari bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya, dalam menyangka itu sebagai kebaikan. Maka perlu kita untuk mengetahui, ya, model-model hizbiyah yang mereka telah menyimpang dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimpang dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka mengaku di atas Al-Kitab wa Sunnah, namun kita melihat praktik mereka di dalam mengamalkan agama ini, apakah sesuai dengan apa yang dimaukan Allah dan Rasulnya atau justru sebaliknya. Wahia, yaitu faedah tadi, an na'rifa ma khadha hadzal firaq linarudda alaihim idza wajadu. Faedahnya mempelajari firqah-firqah yang menyimpang itu tadi, ya, agar kita bisa mengetahui apa yang diyakini oleh firqah-firqah ini, agar kita bisa membantah mereka apabila kita mendapati mereka. Paling tidak kita bisa waspada dari pemikiran-pemikiran mereka, bisa membekali diri kita dengan ilmu, sehingga dengan itu kita mengetahui. Nah, jadi beban ahlu sunnah wal jamaah salafus soleh itu berat, bukan ringan. Kenapa? Di samping dia mengetahui akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan sebenar-benarnya, dia juga harus meyakini akidah-akidah al-firqatu dhalah. Kalau dia mengetahui akidah ahlu sunnah wal jamaah, agar dia kokoh di atasnya, agar dia berpegang teguh dengannya. Sementara dia mengetahui akidah-akidah firqatu dhalah, agar dia bisa menjauhinya, membantahnya dan seterusnya. Tidak seperti mereka hanya mempelajari akidahnya saja. Berat beban ahlu sunnah. Nah, maka tidak cukup kita mempelajari agama ini dengan sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, sejak kita dilahirkan sampai kita kembali ke alam kubur, baru selesai menuntut ilmu. Ya, baru selesai menuntut ilmu. Jadi tidak ada kata istirahat menuntut ilmu. Tidak ada kata istirahat. Terus kita menuntut ilmu. Karena ilmu ini terus kita perlukan. Menjadi hajat kita dalam kehidupan kita. Kalau makan dan minum sehari sekali, dua kali, atau beberapa kali. Tetapi kalau ilmu sesuai dengan detik-detik nafas kita yang keluar. Terus ada ilmu, terus ada ilmunya. Wahum mawjuduna fi'lan. Maka mereka-mereka itu tadi, al-mu'tazila, wal-jahmiya, wal-khawarij, dan yang lainnya, mereka itu ada. Fi'lan. Ya. Perbuatan-perbuatan mereka itu ada. Ketika demonstrasi-demonstrasi, ya, menentang keputusan para penguasa, ya, itu sudah ciri-ciri mereka, diantaranya al-khawarij. Naam, mu'tazila. Mereka banyak merugikan kaum muslimin. Ya, coba kalau mereka ya menutup jalan atau membakar ban di tengah jalan atau menghambur pasir atau batu di tengah jalan, maka ini akan mengganggu orang yang lalu lalang di tempat itu. Sementara orang yang lalu lalang kadang dia mau safar, ya, bisa-bisa karena terhalang demonstrasi tiketnya hangus. Atau orang ada yang sakit yang memerlukan perawatan yang secepat mungkin, tetapi karena terhalang akhirnya meninggal di tempat itu. Atau orang yang lagi hamil mau melahirkan, nah, memerlukan pertolongan cepat, tetapi karena ada halangan itu. Kira-kira dosa siapa yang menanggung ini semua? Sementara tiba waktu sholat, tidak ada yang sholat. Dianggap itu lebih utama daripada kewajiban sholat. Belum lagi kemungkaran yang lain, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Bahkan waliyadzubillah, entah betul atau tidak berita, ya, kita mendengar atau membaca, setelah terjadinya huru hara tersebut, banyak bekas-bekas kondom yang tersebar di situ. Siapa yang tahu? Di kerumunan banyak orang. Nah, banyak kemungkaran kemaksiatan yang ada di tempat itu. Apakah menamakan diri mereka untuk menegakkan syariat Islam atau yang lainnya? Justru mereka sendiri yang merendahkan dinul Islam. Mereka sendiri yang menyenyakan agama mereka. Tetapi ketika giliran orang-orang kafir, ya, yang mempromosikan karikatur tentang Nabi atau tentang Islam, marah bukan main. Sementara dirinya sendiri sholat tidak diperdulikan. Naam, berkawan, berteman dengan perempuan tidak masalah. Apakah ini bukan termasuk dosa di antara dosa-dosa besar? Dari dia sendiri sudah, naam, meremehkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang berusaha tidak mau membeli produk-produk non-muslim, sementara dia sendiri bekerja sama dengan non-muslim. Perbuatan dan perkataan mereka saling bertolak belakang, berlawanan. Itulah kalau mereka beragama tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas bimbingan para ulama Arabaniyin, sehingga mereka terjatuh di dalam, ya, permasalahan-permasalahan tadi. Wa qaulus sa'il, dan perkataan penanya di atas, innahu la wujuda lahumul an mabnin ala ilmi huwa. Ya, pertanyaan orang yang bertanya bahwa tidak ada wujud mereka, Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Khawarij, ini dibangun di atas ilmu dia. Mungkin memang dia tidak mengetahui kalau bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Jahmiyah, dan bagaimana Khawarij. Dia tidak tahu. Ya. Ya, di atas ilmu dia. Walakinnal ma'lum indana wa inda ghairina mimman yattali'una 'ala ahwalin nas an hadzal firq mawjudatun. Akan tetapi al-ma'lum, telah ma'lum, telah diketahui di sisi kita dan di sisi lainnya dari orang-orang yang mengetahui tentang kondisi-kondisi manusia bahwa firq-firq ini ada. Wa anna lahana nashatan aidan fi nashri bid'ihim, bahkan mereka semangat untuk menyebarluaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, mempromosikan, ya, kesesatan-kesesatan mereka. Tidak tanggung-tanggung mencetak buku ini, buku itu, disebarkan di toko-toko buku. Naam. Disebarkan dakwah mereka, buletin-buletin mereka tersebar di masjid-masjid tatkala, ya, yaumul Jum'ah ada. belum lagi di internet atau di tempat-tempat yang lainnya. Mereka berusaha juga untuk melariskan dagangan penyimpangan mereka, dan mereka akan didukung oleh syaitan dan bala tentaranya. Nah, untuk menyebarkan penyimpangan mereka. Sampai kita melihat ada agama yang ketika sholat yang imamnya seorang wanita, makmumnya ada yang enggak pakai jilbab, bercampur laki perempuan, ada. Sampai ada ingin menyatukan agama-agama samawi antara Islam dan non muslim. Imamnya seorang wanita. Atau bahkan wal'udzubillah yang pernah kita dengar dan pernah kita lihat, perayaan-perayaan yang dianggap itu perayaan Islam ternyata dirayakan di tempat-tempat non muslim, atau sebaliknya. Mereka bangga ketika bisa melakukannya. Nah, mahasiswa-mahasiswa muslim, mereka merayakan Natal ataupun tahun baru di tempatnya orang-orang kafir, bangga. Apa enggak ada kayak gini? Ada. Dan itu telah maklum, telah kita ketahui. Jadi mereka berusaha untuk menyebarluaskan kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Bahkan yang Idul Adha ataupun Idul Fitri, ketika merayakannya bukan lihat sebimbingan sunnah, tetapi dengan melihat pasang surutnya air laut, juga ada disebarkan. Ya, yang dilihat itu pasang surutnya air laut. Bagaimana kalau tsunami? Tapi sudah mereka beridul adha, beridul fitri, airnya naik sampai ke atas. Nah, ada. Mereka berusaha juga. Walidzalik la budda min an nata'allam hadzal ara', oleh karena itu kita perlu untuk mempelajari ya fikrah-fikrah yang seperti ini, bukan untuk kita mengamalkannya, tapi untuk paling tidak sebagai pengetahuan tentang ya fikrah-fikrah yang seperti ini. Hatta na'rifa zifaha, sehingga kita bisa mengetahui tentang penyimpangan-penyimpangannya. Wa na'rifal haq, dan kita mengetahui al-haq. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menggariskan satu garis, kemudian mengatakan hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini jalan yang lurus, ikuti jalan lurus ini. Tsumma yakhut khutatan an yamin wa an shimal min zalika sirat, kemudian Nabi menggaris garis yang banyak ke arah kanannya dan ke arah kirinya. Nabi menyebutkan hadhi subul, jalan-jalan ini laisa minha illa syaitan yadu ilahi awkama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu jalan pun ya yang banyak tadi melainkan ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Jadi untuk menempuh jalan al-haq berat, susah. Sementara jalan-jalan yang banyak tadi tidak ada satu jalan pun melainkan syaitan mengarahkan, ayo ke sini. Yang satu lagi, ayo ke sini. Satu lagi, ayo ke sini. Terus ke sini. Jadi sehingga untuk tetap komitmen di atas jalan yang lurus ini, kecuali orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari beberapa abad yang lalu, banyak yang kita melihat, yang dulunya mereka yang mengajari kita untuk mengenal al-haq, belumlah mereka meninggal, sudah ya menyimpang satu persatu. Nah, mereka yang dulunya gigih di atas al-haq, membela kebatilan, apa ini? Membela kebenaran, kemudian memberantas kebatilan, justru sekarang mereka lah yang di atas kebatilan itu tadi, kembali menentang al-haq. Nah, jadi tidak mudah untuk tetap lurus. Kita banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan diri kita, kita tidak mampu. fitnah syubhat, fitnah syahwat. Semakin hari semakin indah kita melihat dunia ini. Semakin sedikit yang mau peduli dengan ilmu agama. Kita mendengar, ya, tetangga-tetangga kita ada yang sudah jadi ini, sudah jadi itu, bangga. Sementara kalau kita mendengar anaknya di pesantren, wah, suatu kemunduran. Nah, paling ujung-ujungnya jadi imam katanya, atau tukang baca doa, ujung-ujungnya itu katanya. Ya mbah ya. Naam. Jadi kalau dia bisa tembus ini, tembus itu, dia mengatakan anak saya sudah jadi orang. Kalau yang belum jadi, masih setengah orang. Nah, jadi kalau anaknya berhasil, ya, dalam keilmuan tertentu dan mendapatkan penghargaan, bangga. Anak saya sudah jadi orang. Nah, sudah jadi orang katanya. Jadi selama ini anaknya belum jadi orang, ya belum, masih separuh. Nanti sudah punya penghasilan tertentu dan sudah menetap, baru dianggap jadi orang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan yang banyak hartanya, bukan ini dan itu, bukan. Tetapi yang menjadi patokan di sisi Allah adalah ketakwaan. Biar dia miskin, kekurangan, tapi dia orang bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tadi jabatannya tinggi dan bertakwa, ya lebih bagus lagi. Naam. Jadi yang menjadi penilaian di sisi Allah itu ketakwaan. Naam, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang mereka terjerumus di dalam kemaksiatan, ya, yang mereka sudah menjabat ini, menjabat itu. Tidak lama kita mendengar ditangkap KPK. Ternyata uang rakyat yang dimanfaatkan. Nah, betapa banyak yang tadi bilang anak saya sudah jadi orang. Tidak lama kita dengar, wah, sudah ditangkap KPK. Karena tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan melainkan di sampingnya, kiri kanannya ada malaikat. Ya, mau berkata, mau berbuat, di samping kiri kanannya ada malaikat yang siap mencatat perkataan dan perbuatannya. Makanya harus kita ingat-ingat ayat ini. Kemanapun kita berada, ya, bersama siapa kita berada, Allah, ya, senantiasa mengawasi kita, mengetahui kita, dan malaikat siap mencatat amal perbuatan kita. Nah, jadi ukurannya ikhwan dan fillah azani wa azakumullah, ketakwaan. Dan bagaimana ketakwaan itu biar muncul? Menuntut ilmu. Semakin dia menuntut ilmu, maka semakin khasyatullah, menjadikannya takut kepada Allah. Jadi antaranya seperti kita bermajlis seperti ini, yang bisa menumbuhkan ketakwaan, ya, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naruddu 'ala man yujadiluna fiha, dan kita bisa membantah orang-orang yang menjidal, ya, orang-orang yang berdebat di dalamnya, dan berdebat ini sangat tidak disukai. Nah, kalau memang situ sudah jalan terakhir. Fahadil firq maujudatun wa qaimatun, dan firqah-firqah ini tadi ada dan tegak. Ada. Walakinnaha takhtalifu ala hasbil jihad. Akan tetapi berbeda-beda ya dari berbagai negeri. Mungkin di negeri ini yang lebih ditonjolkan bisa perkataannya. Di negeri yang lain bisa ditonjolkan perbuatannya ataupun yang lainnya atau bersamaan. Perbuatannya, perkataannya, semuanya nampak kelihatan. Naam. Wa fi ba'dil jihad takunu katsiratan muntashiratan wa fi ba'dih takunu qalilatan. Maka bisa jadi di sebagian negeri firqo-firqo ini banyak tersebar. Ya, bercabang-cabang dari satu kota ke kota yang lain. Sampai ke pelosok-pelosok ada cabang-cabangnya. Tapi mungkin di negeri yang lain sedikit, sehingga mereka malu-malu untuk menampakkan kebatilannya. Sembunyi-sembunyi. Naam, tidak terang-terangan dan seterusnya. Wa fi ba'dikum ma'dumatun. Mungkin di sebagian tempat enggak ada. Walakinnaha hayyatun hatal an. Akan tapi firqah-firqah ini tadi masih eksis, masih hidup sampai sekarang. Naam. Masih ada. Amin Suhairi, pahamlah. Paham insyaAllah, ada ya. Ya, firqah-firqah yang tadi disebutkan penanya bahwa di tempat dia tidak ada. Ya, ternyata kata Syekh, walaupun tidak ada, tapi firqah-firqah ini masih ada. Sekalipun berganti nama, tapi pola pikirnya sama. Pertanyaan berikutnya. Sila fadilatu syaih innahanu tullabil ilm nahfadul kathir minal ayat ala sabil istishahad wa fi nihatil am nakunu kad nasina al kathir minha falnadukhulu fi hukmi man yu'adzabuna bisababi nisyani ma hafiduh. Fadilatu syaih ditanya, yaitu Asyaih Ibn Uthaymin rahimahullah, kami para penuntut ilmu, kami banyak menghafal dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ayat-ayat ini kita jadikan sebagai istishhad, sebagai pendalilan, atau sebagai pendukung dari ucapan-ucapan kami. Nah, itu dijadikan sebagai apa ini? Tolak ukur mereka di dalam berdakwah. Jadikan sebagai dalil mereka. Wa fi nihayatil 'am, maka pada akhir-akhir tahun, apalagi penuntut ilmu dari kalangan mahasiswa, mereka banyak mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, sehingga untuk terus menghafal Al-Quran itu susah. Sehingga di penghujung tahun kami banyak melupakan ayat itu tadi. Tadinya kami sudah menghafalnya, tetapi kemudian kami lupa kembali. Apakah termasuk di dalam hukum orang yang akan disiksa disebabkan karena lupa ya dari yang dia menghafal ayat-ayat itu tadi, apakah dia akan disiksa termasuk dari orang yang akan disiksa karena dia lupa dengan ayat itu tadi? Fa ajaba qailan, maka syekh menjawab, nisyanul Quran lahu sababani. Lupa terhadap Al-Quran ini ada dua sebab. Al-awwal, sebab yang pertama, ma taqtadihi tabi'ah. Ini sudah menjadi tabiat. Memang dia sudah berusaha untuk menghafalnya, tapi memang terkadang lupa. Bahkan Nabi sendiri kadang lupa. Naam. Ini secara tabiat, dia sudah berusaha untuk mengulang-ulang kembali, tapi terkadang disela. Celah itu kadang ada yang terluputkan, ada yang dia lupa. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, al-irad anil Quran wa adamil mubalati bih. Dia sudah berpaling dari Al-Quran. Sudah tidak peduli lagi dengan Al-Quran. Naam. Dan tidak perhatian dengannya. Sudah banyak urusannya. Al-Quran sudah dikesampingkan. Maka kata Syekh, fal awwal la ya'tham bihil insan wa la yu'aqab alaih. Maka yang pertama tadi memang sudah menjadi tabiat dia ke, apa ini sebagian ayat lupa, bukan kesengajaan, dia sudah berusaha untuk menghafal tapi kadang lupa. Kata Syekh Ibnu Taimin, yang pertama tadi la ya'tham bih, tidak berdosa dengannya. Ya, manusia tidak akan berdosa dengannya dan dia tidak akan disiksa karenanya. Wa qad waqa'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina shala bin nas wa nasiya ayah. Ya. Dan sungguh pernah terjadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi pada Rasulullah SAW ketika salat bersama manusia, yakni mengimami manusia, wa nasiya ayah. Kemudian dia lupa ayat. Falama insarfa dzakarahu biha Abi bin Ka'ab. Maka tatkala selesai, ya, mengingatkannya Abi bin Ka'ab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, hallan kunta zakir taniha. Naam. Tidakkah engkau tadi mengingatkanku? Naam. Wa sami'a Rasulullah qari'an yaqra. Maka Rasulullah mendengarkan orang yang membaca, ya, qari'an yaqra, orang yang membaca. Faqala, maka Nabi menyebutkan, yarhamullahu fulanan faqad dzakarani ayah kuntu unsituha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang, kepada fulan, yang sungguh dia telah mengingatkanku satu ayat yang aku dilupakannya. Naam. Nah, Nabi sendiri pernah lupa. Naam. Padahal dia sudah murojaah bersama Malaikat Jibril. Naam. Tetapi juga namanya manusia, tabiat manusia terkadang lupa. Wa hadha dalu ala anna nisyan alladhi yakunu bi muqtada at-tabi'ah laysa fihi laum 'ala al-insan. Maka dengan ini menunjukkan bahwa lupa yang disebabkan karena tabiat manusia, maka tidak ada celaan bagi manusia. Amma ma sababu al-irad, adapun sebabnya karena dia berpaling, wa adamil mubalati fa hadza qad ya'tham bih, adapun orang yang tidak lagi peduli dengan Al-Qur'anul Karim, berpaling sudah dari Al-Qur'anul Karim kemudian menuju kesibukan yang lainnya, maka ini yang akan berdosa. Biasa dalam sehari dia membaca Al-Qur'an, ini dalam sepekan tidak pernah membaca Al-Qur'an. Mungkin cuma sekali dalam setahun membaca Al-Quran, atau bahkan kurang dari itu. Biasanya setiap hari, setiap habis subuh atau setiap sholat maghrib membaca Al-Quran, ini tidak lagi membaca, tidak lagi menghafalnya. Maka seperti ini yang berdosa. Wabadun nasi yakidulahu syaitan wa yuwaswislah alla yahfadzul Quran li alla yansah waqa fil ismi. Dan sebagian manusia mendapatkan tipu daya dari syaitan dan memberikan waswas kepadanya agar jangan menghafal Al-Quran, agar kalau tidak menghafal Al-Quran kan tidak lupa, sehingga dia tidak terjatuh dalam dosa. Sudah tidak usah hafal Al-Quran nanti, ya, menghafal Al-Quran lupa berdosa. Nah, ada syaitan, ya, memberikan was-was seperti ini sehingga malas untuk menghafal Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, faqatilu awliya'i syaitan, maka perangilah ya wali-wali syaitan, penolong-penolong syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya, dha'if, lemah. Maka jangan pedulikan kalau ada was-was yang seperti ini. Tetap kita membaca dan menghafal Al-Qur'anul Karim dengan syarat kita berusaha untuk tetap menghafalnya. Maka kita sudah berusaha menghafalnya, ternyata di sana masih lupa dari ayat, maka tidak berdosa. Yang berdosa ketika dia sudah lagi tidak lagi memperdulikan Al-Qur'anul Karim, lebih suka tiap paginya membaca Quran. Naam. Lebih suka tiap harinya membuka HP saja. Al-Quran tidak pernah dibuka. Naam. Ya, jadi sebelum tidur HP terus yang dibuka. Bangun tidur HP lagi yang dibuka. Al-Quran tidak dibuka. Tapi kalau HP-nya ada Al-Qur'annya ya bagus, tinggal dia baca di situ kan. Ini maksudnya HP di dalamnya bukan Al-Qur'an yang dibaca. Naam. Hal-hal yang mubah ataupun yang sia-sia atau bahkan mungkin perkara-perkara yang haram. Falyahfaz insan Al-Qur'an lahu khair. Maka hendaklah manusia membaca menghafal Al-Quran, dan itu adalah akhir sebagai kebaikan. Walau amal ada munisian, dan dia berharap agar tidak sering lupa, tidak lupa. Wallahu subhanahu inda dhani abdih bih, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya punya dhon kepada hamba-hambanya. Ya, punya prasangka yang baik kepada hamba-hambanya. Wa nadhiru hadza ma yastadallu bihi ba'dun nas biqouli ta'ala la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum. Dan yang semisal dengan ini, apa yang menjadi pendalilan sebagian manusia dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, janganlah kalian bertanya kepada nabimu tentang sesuatu yang ketika diterangkan kepada kalian justru menyusahkan kalian. Al-Maidah ayat 101. Fayatruku su'al wal ilm wal ta'allum, sehingga dia meninggalkan untuk bertanya, berilmu, ya, wa ta'allum, dan mempelajari ilmu. Tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar ilmu. Nanti katanya memberatkan. Mereka berdalil dengan ayat ini. Walakin kan hadza hina nuzul wahyi wa tasyri', akan tetapi ini terjadi ketika wahyu saat itu masih turun dan syariat masih berangsur-angsur turun, sehingga kejadian demi kejadian itu terdapat dalam ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad yas'alul ba'd an asya' sakata Allah anha fatabayyana lahum fayakunu fiha tasjid 'alal muslimin bil ijab aw at-tahrim. Dan sungguh telah bertanya sebagian ya tentang sesuatu, Allah diam darinya, maka menjelaskan kepada mereka bahwa di dalamnya bisa memberatkan kaum muslimin ketika dia menjawab ya dengan jawaban atau tahrim, ijab diwajibkan atau diharamkan. Ammal an fala taghyir fil ahkam, adapun sekarang sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan dalam hakam-hakam, hukum-hukum. Wal naqsu fiha, dan tidak ada lagi pengurangan di dalamnya. Fajibu sal anidin, maka wajib kita bertanya tentang agama. Nah, kalau di zaman dulu iya. Ya, masih turunnya wahyu. bisa jadi ya semakin memberatkan mereka. Tapi sekarang enggak lagi, sudah hukum-hukum itu sudah paten, tinggal dipelajari, diamalkan. Wallahu bisawab. Ya, kita baru selesai dari pertanyaan yang ke-26. Naam. Pertanyaan 27. Insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kami baca dan sampaikan. Ada kelebihan di dalam berkata-kata, menyampaikan, maka itu kelemahan kami. Nah, semoga kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.